Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Sittu Durar min usuli ahli al-athar karya Abdul Malik ibn Ahmad Ramadhani al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada bahasan tentang bahasanya jalan kebenaran itu tunggal, dan pada poin ta'rifu tariq, gambaran tentang jalan kebenaran, tentang jalan keselamatan. Kemarin kita baca perkataan Ibnu Mas'ud, jalan keselamatan adalah kitabullah. Kemudian disampaikan bahwasanya ini tidak bertentangan dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang lain yang mengatakan jalan keselamatan, jalan kebenaran adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan saat beliau wafat. Islam sebagaimana saat beliau tinggalkan. Wadhalika, dan hal tersebut karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk umatnya Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana dalam hadis, kutinggalkan di tengah-tengah kalian satu hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat ba'di setelahku abadan selamanya. Yaitu kitabullah, yaitu Al-Qur'an, wa sunnati, dan sunnah. Ya, perlu diketahui, sebagian orang beralasan dengan hadis ini untuk mengatakan bahasanya ya jalan keselamatan, jalan kebenaran, kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah jika dikontraskan dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an, maka artinya adalah hadis. Jika demikian, jalan kebenaran adalah mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Sehingga karena itu sudah Nabi tegaskan jalan keselamatan dan pelindung dari kesesatan, maka sebagian orang kemudian mengatakan tidak perlu tambahan ala fahmi salafis soleh. Karena Nabi secara tegas mengatakan kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan dengan keduanya. Sehingga tidak perlu kemudian ada tambahan ala fahmi salafus saleh. Ya, maka bagaimana kita menyikapi hal ini? Maka jawabannya ya, adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Khufais di Sarah di hadis iftiraq, bahasanya tambahan dalam ungkapan Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman salafus saleh ini adalah keterangan penjelas. Keterangan penjelas bukan berarti sebuah kata-kata yang harus ya harus kemudian kitabullah, kemudian bukan berarti mengatakan bahwasanya Quran dan Sunnah salah. Kalau cuma kemudian jalan keselamatan Quran dan Sunnah, itu bukan berarti kalimat ini salah. Karena tambahan penjelasan kemudian karena kata-kata selanjutnya sebagaimana pemahaman salafus saleh adalah qaid bayani. Adalah tambahan keterangan yang untuk memperjelas dan mempertegas. Bukan berarti kalimat hendaknya kita berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah itu salah. Namun itu mempertegas dan memperjelas bahasanya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah yang benar bukan hanya semata-mata cita-cita, bukan semata-mata semboyan, adalah manakala Al-Quran dan As-Sunnah tersebut difahami tanpa keluar dari ijma' salafus saleh. Bahkan seandainya kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, jalan kebenaran adalah Al-Qur'an, itu pun tidak salah. Karena Al-Quran ya, karena memahami Al-Quran yang benar manakala dipahami juga dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika tidak, kemudian jika tidak ada maksud ingkaru sunnah, jika tidak ada maksud ingkaru sunnah, maka mengatakan jalan kebenaran adalah kitabullah itu tidak salah. Sebagaimana tidaklah salah kita katakan bahasanya jalan kebenaran adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana kita katakan jalan kebenaran, jalan keselamatan dari kesesatan adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Itu semua kalimat yang tidak salah. Ketika tidak ada pemahaman yang menyimpang di balik kata-kata tersebut. Sebagaimana jika ditambahkan dengan sebagaimana pemahaman salafus saleh juga tidak salah. Karena itu adalah qaid bayani, adalah keterangan tambahan untuk lebih memperjelas dan lebih mempertegas. Ya, kemudian wadzalika aidan, dan hal tersebut juga karena sunnah adalah sebagaimana kitabullah, yaitu sama-sama wahyan. Kemudian yang kedua, sunnah adalah penafsir dan penjelas untuk kitabullah yaitu Al-Qur'an. Bal khairu man fasara kalamahu ta'ala min khalqihi, bahkan sebaik-baik orang yang menafsirkan firman Allah Ta'ala dari hamba-hambanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu adzikr yaitu Al-Quran supaya engkau jelaskan pada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dan Aisyah radhiallahu anha mengatakan karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Ya, maka bentuk nyata, bentuk praktis bagaimanakah mengamalkan Al-Qur'an adalah dengan melihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya ketika merayap di tengah-tengah mereka perpecahan, Nabi perintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Faqal, Nabi katakan, barang siapa yang hidup panjang di antara kalian setelah aku wafat, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat, dan semua sahabat adalah pengganti Nabi dalam mendakwahkan, dalam mengajarkan Islam, dan semua sahabat itu mahdiin dan rasyidin. Mahdiin adalah orang yang benar ilmunya, rasyidin adalah orang yang benar amalnya, dan demikian semua para sahabat. Dan manusia yang paling maksimal dalam benarnya ilmu dan benarnya amal adalah empat khulafa rasyidin. Tamassaku biha, adalah kalian berpegang teguh dengannya, dan gigitlah dengan nawajid gigi geraham, hati-hati dengan perkara-perkara yang mengada-ada, karena setiap yang mengada-ada dalam agama adalah bid'ah. Dan Ibnu Battah rahimallahu taala ketika mengatakan fi bayan, ketika menjelaskan sebab istima'u kalimatis salaf al-aqidatin wahidatin, terjemah bebasnya, bersatunya salaf dalam akidah, dalam satu akidah. Istima'ul kalimah artinya persatuan. Beliau mengatakan, falam yazal asadrul al-awwal ala hadha jami'an, maka terus menerus generasi awal dari umat ini di atas akidah ini, semua mereka. Ala ulfatil qulub, dalam kondisi hati yang bersatu, wattifaqil madahib, dan pendapat yang sama. Kitabullah ismatuhum wa sunnatul mustafa imamuhum, kitabullah itu Al-Qur'an lah yang melindungi mereka, sunnah Nabi manusia pilihanlah pemimpin mereka. Wala yastamiluna al-ara, mereka tidak menggunakan al-ara, ara jamak dari ra'yun artinya pendapat. Tidak pula mereka yabza'una tergopoh-gopoh menuju al-ahwa, hawa nafsu. Maka manusia terus menerus dalam hal ini, dan hati pun dengan penjagaan Allah mahrusah terjaga. Wanufus dan jiwa an ahwaiha dari hawa nafsunya bi'inayati karena perhatian dari Allah mahbusah, maka jiwa pun terjaga dan terlindungi. Maka berkenaan dengan posisi ra'yu atau arak yang jamak dari ra'yu artinya pendapat, tentu tidak semua ra'yu itu tercela. Ada ra'yu yang tercela dan ada ra'yu yang terpuji. Di antara bentuk ra'yu yang terpuji adalah ijtihad. Dalam ruang ijtihad, beristihad dalam perkara yang merupakan ruang ijtihad. Beristihad dalam perkara yang tidak ada dalil tegas di dalamnya. Maka ini ra'yu yang terpuji. Maka tidak semua ra'yu itu tercela. Dan apa ra'yu yang tercela yang ya dimaksudkan oleh Ibnu Battah ya, dari uraian dari sikon yang rentetan kalimat yang beliau sampaikan ya, kita lihat bahasanya ra'yu yang tercela adalah ra'yu yang menyelisihi isi kandungan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapat yang tidak sejalan, ya, bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya, maka tidaklah diragukan itu adalah ra'yu dan pendapat yang tercela. Wasadaqah dan benarlah apa yang beliau katakan rahimallahu ta'ala, karena agama Allah itu tunggal tidak berselisih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya karena min indi ghairillah, Al-Quran itu tidak berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan jumpai padanya perselisihan yang banyak. Dan jalan ini yaitu jalan Quran dan Sunnah yang kita ajak manusia kepadanya adalah jalan yang paling jelas dan yang paling gamblang, wa aghnaha, dan paling mencukupi, tidak membutuhkan yang lain, dan paling sempurna. Dari Al-Irbad Ibn Sariyah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kutinggalkan kalian ala mithlil baydha, semisal jalan yang putih. Karena demikian putih, maka malam dan siang, malam itu seperti siangnya, tidak ada yang menyimpang ba'di setelah aku meninggal dunia dari jalan putih tersebut, kecuali orang yang binasa. Maka jika seorang itu berupaya untuk takmilahu, menyempurnakan jalan, watazin, dan memperindah jalan dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, fa innama yu'aridu bihim, maka hal tersebut hanya akan membawa mereka ke dalam berbagai macam jalan yang menyimpang, bahkan membawa mereka ke dalam audiah lembah kebinasaan. Dan inilah yang dinamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bid'ah dolalah. Maka berarti kalau bisa kita simpulkan dari paragraf yang baru saja kita baca, bahasanya bid'ah, yang seluruh bid'ah itu adalah sesat, adalah upaya untuk menyempurnakan dan memperindah Islam dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun kalimat yang di diksi dan kata yang dipilih oleh penulis di sini kurang dakik, kurang cermat, kurang sempurna. Ketika bid'ah itu didefinisikan dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabat. Maka nanti kata-kata tidak dilakukan, nah ini satu hal yang bisa kemudian membuka kritik yang pedas dan panjang. Karena agama itu bukan hanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka diksi yang lebih dakik, yang lebih cermat adalah bukan dengan bahasanya agama itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Namun diksi yang lebih bagus adalah apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang tidak Nabi lakukan belum tentu bid'ah. Apa yang tidak Nabi lakukan itu belum tentu bid'ah. Nanti ya, kalau pakai definisi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, nanti pembukuan buku fikih, pembukuan kitab tafsir dan seterusnya itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Pembukuan hadis ya, dalam artian pembukuan besar-besaran yang disebarluaskan dan bukan hanya untuk catatan pribadi, tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Maka kata-kata fa'ala, nah ini ya, kurang dakik, kurang cermat. Ini definisi yang kemudian bid'ah didefinisikan dengan upaya menyempurnakan dan memperindah agama dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tidak dilakukan. Nah ini kurang kurang tepat, kurang hati-hati, kurang cermat. Ya, lebih cermat kalau disyariatkan. Ya, adalah upaya untuk menyempurnakan dan memperindah Islam dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesuatu yang tidak dituntunkan, dicontohkan atau diajarkan oleh para sahabat. Maka lam yaf'al itu lebih bagus adalah lam yashra', ya, tidak disyariatkan oleh Nabi SAW, untuk menunjukkan bahasanya pensyariatan Nabi itu tidak hanya dengan perbuatannya. Ya, namun Nabi juga mensyariatkan dengan kata-katanya, demikian juga dengan persetujuannya. Itu semua adalah syariat dari Nabi SAW. Maka Nabi tidak kemudian memerangi orang-orang murtad, orang-orang tidak membayar zakat, itu Nabi tidak pernah melakukannya. Ini, sholat kemudian rawatib terus-menerus, ini, setiap malam dengan berjamaah di masjid juga Nabi tidak pernah melakukannya. Bahkan puasa Daud pun Nabi tidak melakukannya, sehari puasa, sehari tidak puasa, Nabi tidak melakukannya. Ini, nah, cuma Nabi menuntunkannya. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa, apakah dilakukan oleh Nabi? Jawabnya tidak. Apakah Nabi tuntunkan? Jawabnya iya. Kalau Nabi lakukan, tidak. Kalau Nabi tuntunkan, iya. Kemudian, sholat duha setiap hari, apakah Nabi lakukan? Jawabnya tidak. Apakah Nabi tuntunkan? Nabi syariatkan? Jawabnya iya. Bedakan antara Nabi lakukan dan Nabi syariatkan. Syariat Nabi, apa yang Nabi syariatkan lebih luas dari sekedar apa yang Nabi lakukan dan apa yang Nabi kerjakan. Walidzalika, oleh karena itu, istadz sangatlah keras pengingkaran dari salafus saleh terhadap orang yang yazidu fiddin, menambahi agama, au yughil fihi, atau memasukkan ke dalam agama, biro'yihi, pendapatnya, yang pendapatnya tersebut tentu pendapat yang tidak ada dasarnya. Ya, kalau pendapat yang itu ada dasarnya, maka tentu tidak termasuk dalam hal ini. Dan catatan berkenaan dengan paragraf ini perlu diketahui bahasanya bid'ah itu tidak hanya menambahi. Namun bid'ah juga bentuknya bisa dengan mengurangi. Maka contoh ekstrimnya misalnya, ya, sholat duhur jadi 3 rakaat misalnya, apakah itu bid'ah? Bid'ah. Ya, maka bid'ah itu tidak mesti hanya bentuknya yazid fiddin. Yang kus itu juga bid'ah. Ketika kemudian pengurangan di situ adalah pengurangan yang tidak diperbolehkan. Ya, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hati-hatilah kalian dengan berkawan dengan ashabur ra'yi, orang yang mendewakan akal dan pikiran, karena hakikatnya mereka adalah musuh-musuh sunnah. A'yathum as-sunnatu ayahfaduha. Ya, mereka kesusahan untuk menghafal hadis. Wa nasu, dan mereka lupa, dalam riwayat yang lain tafalatat alaihim, lepas dari mereka. Al-ahadisu hadis, ayya'uha, untuk mereka kuasai, mereka hafal. Lalu mereka ditanya tentang apa yang tidak mereka ketahui, lalu mereka malu untuk mengatakan kami tidak tahu, lalu mereka memberikan fatwa dengan semata-mata pendapatnya, maka mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Mereka wadalu, mereka tersesat dari jalan yang lurus. Dan sungguh Nabi kalian tidaklah Allah wafatkan sampai Allah cukupkan Nabinya dengan wahyu sehingga tidak membutuhkan ra'yu. Maka seandainya ra'yu itu aula minas sunnah, lebih bagus daripada sunnah, tentu bagian bawah telah khuf atau sejenis kaos kaki itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Ya, maka tentu tadi sebagaimana di awal kita sampaikan, tidak semua ra'yu itu tercela, tidak semua pendapat itu tercela. Kalau kemudian kita baca riwayat ini secara utuh, maka kita bisa tangkap siapa yang dimaksud dengan ashabu ra'yi. Siapa yang dimaksud dengan ashabu ra'yi? Ra'yi apa yang tercela, dicela oleh Umar dalam perkataan beliau ini? Ya, maka bisa kita tangkap mereka ditanya tentang sesuatu yang mereka tidak tahu, lalu mereka memaksakan diri untuk menjawab dengan kebodohannya dan ketidaktahuannya. Ya, karena mereka malu untuk mengatakan kami tidak tahu. Dan mereka tidak bisa menjawab karena mereka tidak mau belajar, tekun duduk dan belajar menghafal hadis, menghafal ayat Al-Qur'an dan yang lain. Akhirnya kemudian pakai kira-kira. Sehingga di sini kita lihat ra'yu apa yang tercela. Ra'yu yang tercela dalam perkataan Umar di sini adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu dengan modal kebodohan nekat memberi fatwa. Itu yang dimaksud dengan ra'yu yang tercela. Wadhali kadang hal tersebut karena agama dibangun di atas itiba', mengikuti, bukan ikhtirak, bukan mengada-ada. Dan pendapat fil ghalib umumnya adalah tercela, pendapat akal umumnya tercela karena banyak perkara agama tidak diketahui oleh akal bimufrodi dengan semata-mata akal. Lasiyama lebih-lebih lagi bahasanya akal itu bertingkat-tingkat dalam idrak, dalam pemahamannya. Dan sangat kemudian dipengaruhi al-mu'athiratu fiha, berbagai macam unsur yang mempengaruhinya. Bacaan itu sangat mempengaruhi kualitas akal. Akalnya orang yang rajin baca beda dengan akalnya orang yang tidak rajin baca. Akalnya orang yang kemudian punya banyak informasi beda dengan akalnya orang yang kurang informasi. Akalnya orang yang bergaul dengan banyak orang, itu beda kualitasnya dengan orang yang pergaulannya terbatas. Itu mu'athirat dalam akal. Itu berbagai macam unsur yang mempengaruhi kualitas akal. Wa ra'yu qad yumadu, dan terkadang ra'yu itu dipuji. Maka kata penulis, ra'yu itu umumnya tercela, namun terkadang ada juga ra'yu yang terpuji. Dan di antara ra'yu yang terpuji tadi kita sampaikan, ijtihad yang dilakukan oleh orang yang punya kualifikasi untuk berijtihad dalam perkara-perkara yang memang merupakan ruang ijtihad. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ikutilah, janganlah kalian mengada-ada, faqad kufitum, maka sungguh apa yang ada itu sudah cukup bagi kalian. Alaikum bil atiq, hendaklah kalian berpegang teguh dengan yang kuno. Yang dimaksud yang dengan yang kuno adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam berislam, makin satu pendapat itu makin kuno asalnya, itu makin unggul dan berkualitas, makin bagus. Maka itu makin bagus. Itu kalau dalam beragama. Lain hanya kalau dalam urusan dunia, makin kesini itu yang makin canggih dan makin bagus. Kalau kemudian kalau bicara tentang masalah agama, ya itu kalau rujukannya itu bisa semakin makin kuno, itu makin mungkin berkualitas. Kalau orang kemudian bicara tentang masalah agama, kemudian ya, mengatakan demikianlah yang difatwakan oleh Sa'al al-Bani atau bin Bas, itu kurang unggul kualitasnya. Tapi kalau kemudian orang mengatakan demikian yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, itu lebih bagus lagi. Kalau kemudian demikianlah yang disampaikan oleh Imam Ahmad, demikianlah fatwa Imam Malik, oh, itu lebih tokcar lagi. Nah, kalau kemudian orang kemudian demikianlah yang di demikianlah yang kemudian disampaikan oleh Atha' bin Abi Rabah, ya, dan inilah pendapat Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, oh, itu lebih bagus lagi. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, dan seterusnya, itu lebih bagus lagi. Kalau kemudian orang mengatakan inilah yang kemudian difatwakan oleh Ibnu Umar, oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Mas'ud, dan seterusnya, itu lebih bagus. Karena semakin kuno itu semakin berkualitas, kualitasnya makin unggul. Kemudian semakin kontemporer itu menunjukkan kualitas bacaan yang semakin terbatas. Bacanya baru beraninya yang baru levelnya baru yang mudah dibaca. Bahasanya orang sekarang kan mudah dibaca. Nah, kalau kemudian yang tingkat bacaan yang lebih sulit itu bahasanya para ulama. Nah, yang kemudian kualitas bahasanya kemudian perlu kemudian lebih dalam dan seterusnya. Maka alaikum bil atiq, hendaklah kalian berpegang teguh dengan yang kuno. Lebih jelek lagi kalau kemudian kutipannya demikianlah kata Ustadz Aris, itu lebih jelek lagi. Itu bicara masalah agama kelas ecek-ecek, itu kelas teri itu. Itu kelas memalukan itu. Nah, itu kelas memalukan. Nah, kalau bicara dalam masalah agama, alaikum bil atiq. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan yang kuno. Kutipannya itu yang makin kuno itu makin bagus. Kutipannya makin kuno itu makin berkualitas. Dan itu menunjukkan kemudian kemampuan untuk ngutip semakin kuno itu semakin mendalamnya ilmu. Semakin mendalamnya ilmu. Karena umumnya orang belajar dari kemudian yang mudah-mudah, yaitu muasirin. Itu orang yang sekarang kontemporer, kemudian baru kemudian naik. Baru kemudian setelah itu, baru kemudian bisa mentelaah dalil. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ru'aha an-nasu hasanah. Maka setiap bid'ah itu kesesatan, meskipun orang menilainya dan menganggapnya sebagai satu hal yang baik. Maka hal ini menunjukkan bahasanya sahabat Abdullah bin Umar telah menegaskan tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu adalah tercela. Semua bid'ah itu dolalah, meskipun nanti di tataran praktis, ya, dolalah di sini tidak mesti maknanya adalah haram. Boleh jadi kita jumpai berdasarkan penjelasan para ulama itu statusnya adalah bid'ah makruhah misalnya. Wa madama hadisi an atharil bid'ah, dan karena selama pembicaraanku ada tentang dampak bid'ah dalam memutus jalan pencari jalan yang lurus, maka akan aku sebutkan atsar dari Ibnu Abbas dalam masalah ini, yang itu menunjukkan luasnya ilmu sahabat. Dari Utsman ibn Hadir, beliau mengatakan, aku menemui Ibnu Abbas dan aku katakan, ausini, berilah aku wasiat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, iya, alaikum bitaqwallah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wal istiqomah, dan komitmen dalam takwanya, wal athar, dan hendaklah engkau berpegang teguh dengan jejak orang terdahulu, jejak sahabat dan nabi dan para sahabat. Ittabi wala tabtadi, ikuti, jangan kemudian mengada-ada sendiri dalam masalah agama. Fatamal hadza, maka renungkanlah perkataan Ibnu Abbas ini. Maka ini perkataan beliau ini memuat dua unsur, dua poin. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, dan takwa kepada Allah di sini maknanya al-ikhlas. Maknanya adalah memurnikan ibadah untuk Allah, maknanya adalah tauhid. Dari mana? Kok bisa disimpulkan demikian? Li'anna kurinat bit-ittiba, karena digandeng dengan ittiba. Maka ini mengisyaratkan dua unsur kalimat syahadat. Takwa kepada Allah adalah tauhid. Sedangkan ittiba yang itu merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Jadi dia digandeng dengan ittiba, mengikuti Nabi dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya yang itu merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian ittiba yang ini adalah semakna dengan siratal mustaqim. Tsumma hadzarahu mimma yadaddu dzalika, kemudian Ibnu Abbas mengingatkan Utsman ibn Hadir dari kebalikan hal itu, yaitu bid'ah. Wa hakata demikalah mayoritas perkataan ulama salaf, jami'an mani'an ala wijazatihi, lengkap memasukkan semua yang perlu dimasukkan, mani'an dan tidak memasukkan, mencegah itu tidak memasukkan hal-hal yang tidak diinginkan, ala wijazati, meskipun bahasanya adalah kalimat yang ringkas. Dan adalah salafus salih yastaduna, mereka sangat keras terhadap orang yang mencari perkataan manusia untuk menyaingi hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahma samat, meskipun betapa tinggi kedudukan orang tersebut, dan dia adalah orang yang afadil di antara orang-orang yang mulia dan istimewa. Tidaklah diragukan bahasanya memiliki adab dan sopan santun bersama ahlul ilmi, bersama kemudian orang yang berilmu, mencintai mereka dan mengutamakan mereka dibandingkan dengan orang-orang setelah mereka. Kemudian menuduh dan tidaknya seorang itu menyudutkan pendapatnya sendiri bersama dengan pendapat mereka ketika pendapatnya tidak sejalan dengan pendapat mereka, mereka orang-orang yang berilmu. Maka adalah seorang itu menyalahkan pendapatnya dan mencurigai pendapatnya. Maka hal ini adalah amrun fi ghayatil ahamiyah. Ini adalah satu perkara yang sangat urgen. Akan tetapi ini adalah satu perkara dan mengedepankan nas dari dua wahyu, wahyu Quran dan sunnah, setelah jelasnya adalah perkara yang lain. Ya, maka nas itu lebih didahulukan daripada perkataan manusia yang menyelisihinya. Kapan? Ketika makna nas itu demikian jelasnya. Ba'da idah. Setelah demikian jelasnya dan gamblangnya, dan ini tidak sesuai dengan perkataan si A dan si B. Ini ulama A dan ulama B. Namun ingat hadis yang kemudian tidak demikian gamblang, maka untuk gamblang kita butuh penjelasan ulama A dan B. Dan ketika kita kemudian mendapatkan dalil Quran dan Sunnah dan maknanya demikian gamblang, kemudian ini pun didukung satu ulama yang memang menegaskan maknanya adalah demikian, kemudian kita jumpai ulama yang lain yang tidak sejalan dengan nas. Nah, maka disinilah baru berlaku kita dahulukan nas di atas perkataan manusia. Kita dahulukan nas Quran dan Sunnah daripada perkataan manusia. Itu manakala gimana? Langkah awalnya kita dapat ayat Al-Quran, hadis Nabi, kemudian dapat penjelasan ulama yang menjelaskan kandungan ayat dan hadis tersebut, dan itu semisal dengan apa yang kita tangkap. Oh, pemahaman kita demikian itu ternyata tidak salah. Buktinya Imam Malik mengatakan demikian, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kemudian habis itu kemudian ada ulama yang lain yang bertolak belakang dengannya. Ada pendapat ulama yang lain yang bertolak belakang dengan nas tadi, baru disitulah berlaku kita dahulukan nas daripada perkataan manusia. Karena tentu bukanlah makna perkataan ini kita kemudian mengambil nas kemudian kita pahami dengan pemahaman kita sendiri, setelah itu main dan sok-sokan di hadapan perkataan para ulama, padahal ternyata belum tentu pemahaman kita itu pemahaman yang akurat. Maka untuk menunjukkan pemahaman kita akurat dan tidak, cocokkan dulu dengan perkataan para ulama. Tentu sudah ada yang membahasnya, sudah ada yang mengatakannya, sudah ada yang berpendapat dengannya. Masa kemudian baru kesimpulan semacam itu baru muncul dari kita. Nah, ini tentu bermasalah kalau bentuknya demikian. Maka supaya kemudian kita bisa tetap menempatkan perkataan ulama dan penjelasan ulama pada porsi yang terhormat, maka yang dimaksud dengan kalimat ini adalah sebagaimana tadi. Kita jumpai ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kita tangkap maknanya demikian, dan kita dapatkan ternyata sudah ada ulama yang juga mendahului kita dengan memahaminya demikian, sama dengan apa yang kita pahami dan kita simpulkan. Kemudian setelah itu ada ulama yang lain yang kemudian menyimpang atau yang tidak sejalan. Maka kita katakan dalam kondisi ini kita utamakan nas, yang nas ini ingat didukung juga oleh pendapat ulama yang lebih dulu daripada kita dalam memahaminya, dan bukan pemahaman yang murni, pemahaman kita kosong tanpa pendahulu. Kosong tanpa pendahulu bukan demikian. Namun ada yang kemudian pendahulu kita dalam model pemahaman semacam ini. Nah, ini yang kita utamakan daripada perkataan ulama yang menyimpang atau yang tidak sejalan, dengan tetap kemudian memberikan udzur kepada mereka yang memiliki perkataan yang tidak sejalan dengan nas, dengan kita katakan boleh jadi beliau belum tahu, boleh jadi ya beliau kira hadis yang dhaif dan seterusnya. Kemudian dibawakan perkataan Ibnu Abbas, kata Urwah kepada Ibnu Abbas. Urwah bin Zubair berkata kepada Ibnu Abbas, celaka engkau sesatkan banyak orang. Engkau suruh banyak orang untuk berumrah di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Walaisa fihinna umratun, padahal tidak ada umrah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kemudian Ibn Abbas mengatakan, ya Ura. Ini takhim, sebagaimana Fatimah disingkat jadi Fatim, Aisyah jadi Aish, Urwah jadi Ura. Sal ummaka, tanyakan pada ibumu. Siapa ibunya? Asma binti Abu Bakar. Qal, kemudian Urwah mengatakan, mendebat Ibn Abbas dengan mengatakan, Abu Bakar dan Umar tidak mengatakan demikian. Tidak mengatakan dan menganjurkan orang untuk umrah, supaya orang berangkat saja untuk haji. Walahuma, dan keduanya a'lam, lebih tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengikuti Nabi minkah dibandingkan kamu, wahai Ibnu Abbas. Demikian kata Urwah bin Zubair. Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, wa min huna, dari prinsip semacam ini tuk tauna, kalian terjumus dalam kesalahan. Aku datang kepada kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalian datang kepada aku dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Dalam versi yang lain, ahuma, apakah keduanya celaka engkau? Atharu, lebih terpilih indaka menurutmu, ataukah kitabullah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya di tengah-tengah umatnya? Dalam berat yang lain, urahum, aku sangka mereka, ura itu aku sangka, ara aku yakin. Urahum saya halakun, aku sangka mereka akan binasa. Aku katakan, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, sedangkan dia mengatakan Abu Bakar dan Umar melarangnya. Diatkan oleh Ishaq ibn Rahawai sebagaimana di Matalib Al-Aliyah dan yang lain, wa sahahahu dinilai sahih oleh Ibnu Hajar di Al-Matalib, dinilai hasan oleh Al-Haythami, juga dinilai hasan oleh Ibnu Muflih. Namun redaksi yang terkenal di buku-buku akidah, atau mungkin lebih sering kita populer kita dengar, aku khawatir Allah akan turunkan hujan batu dari langit kepada kalian, kata Ibnu Abbas. Kukatakan qala Allah qala Rasulullah, sedangkan kalian mengatakan qala Abu Bakar dan qala Umar. Ya, maka kalau yang redaksi semacam ini kita lihat dari apa yang dibawakan di sini, itu tidak ada. Redaksi yang ada tadi mana? Urahum sayahlakun. Kemudian wa min huna tu'tauna. Dalam jalan-jalan, apakah Abu Bakar dan Umar lebih terpilih menurutmu ataukah kita pula dan sunnah Rasulnya? Kalau redaksi yang terkenal, ya, terkenal karena itu dikutip di Fathul Majid. Syarah Kitabut Tauhid. Ibn Abbas mengatakan, sayyinzilu alaikum hijaratan minas sama. Ya Allah akan turunkan hujan, batu dari langit. Kukatakan pada kalian qala Allah qala Rasulullah, kalian katakan qala Abu Bakar dan qala Umar. Nah itu kalau itu dasarkan telaah di sini, redaksi semacam itu, teks semacam itu tidak ada di riwayat yang bersanad untuk perkataan Ibnu Abbas berkenaan dengan masalah pendapat Ibnu Abbas tentang anjuran untuk haji tamattu. Yang ini dilarang oleh Abu Bakar dan Umar. Kalau redaksi yang ada tiga versi disampaikan di sini, tidak ada kemudian ada kalimat akan turun hujan batu dari langit. Kemudian kata Syaikh Abdurrahman Ibn Hasan, setelah membawakan asar ini, dalam perkataan Ibn Abbas ini dalil menunjukkan siapa yang telah sampai padanya dalil lalu dia tidak mengambilnya karena taklid, karena mengikuti imamnya, maka wajib diingkar dengan keras karena dia menyelisih dalil, dikutip dari Fathul Majid. Kemudian beliau juga mengatakan waqad ammat al-balwa, dan sungguh telah tersebar kerusakan bihadal mungkar, kemungkaran ini. Khususan lebih-lebih lagi orang-orang yang menisbatkan diri pada ilmu. Nasabu mereka pasang perangkap, fisati untuk menghalangi orang, mengambil dan mentala'ah Quran dan Sunnah. Dan mereka menghalangi manusia untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka halangi manusia untuk mengagungkan perintah dan larangan Nabi. Di antara adalah ucapan mereka, tidaklah boleh berdalil dengan Quran dan Sunnah kecuali ulama mustahid. Dan istihad telah terputus di zaman ini. Wayakul, dan dia mengatakan hadalladzi qalatahu, ya, kemudian imam yang engkau ikuti itu lebih berilmu dibandingkan dirimu dalam masalah hadis, mana yang nasikh dan mana yang mansukh, mana yang menghapus dan mana yang dihapus. Dan terdapat kata-kata yang lain, alati ghayatuh, yang maksimalnya isinya adalah meninggalkan mutaba'atu rasul, mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, wal i'timad, dan kemudian bersandar kepada orang yang ia juzu alil khata', mungkin berbuat salah. Wa ghayr minal a'imma, padahal imam yang lain menyelisihinya. Wa yamna'u kaulahu bidalilin, dan melarang perkataannya bidalilin, dengan dalil. Maka tidak ada satupun ulama kecuali walladhi ma'ahu, kecuali yang dia miliki adalah sebagian ilmu, bukan semua ilmu. Maka wajib atas setiap mukallaf jika telah sampai padanya dalil dari kutabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa fahima dzalika, dan dia telah paham hal tersebut, ayantahi ilaihi, hendaklah dia berhenti padanya dan beramal dengannya, wa in khalafahu man khalafahu, meskipun diselisih oleh siapa saja yang menyelisihinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, janganlah kalian mengikuti min dunihi awliya, ya, sesembahan-sembahan selainnya. Qalilam ma tadzakkarun, betapa sedikitnya kalian mengambil pelajaran. Awalam yakfim, tidakkah cukup pada mereka bahwa kami turunkan kepadamu Alkitab yang dibacakan pada mereka. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam kitab tersebut terdapat rahmah dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Waqad taqaddam, dan telah lewat kutipan ijma' dalam hal ini dan penjelasan bahasanya, orang yang muqallid, orang yang sekedar taklid, itu bukan orang yang berilmu. Waqad haka aidan, dan kutipan ini telah disampaikan oleh Abu Umar, Ibn Abdul Bar Al-Maliki dan yang lain. Beliau-beliau mengutip adanya ijma' dalam masalah ini, diambil dari Rifatul Majid, Syarh Kitabut Tauhid. Waqad balagha min ta'zim, dan telah sampailah di antara bentuk pengagungan salafun salih pada sunnah, bahasanya mereka menawarkan, menyodorkan pedang kepada siapa saja yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dilakukan oleh Syafi'i ketika dia mengadukan Bisr al-Marisi kepada Qadhi Abu al-Bukhtari. As-Syafi'i mengatakan, aku mendebat al-Marisi tentang Qur'ah. Apa itu Qur'ah? Catatan kaki. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Ada seorang yang memerdekakan 6 budaknya. Budaknya ingda mautihi, saat dia meninggal dunia. Padahal dia tidak punya harta selain 6 budak tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil 6 budak tersebut, kemudian Nabi bagi menjadi 3 bagian. Kemudian Nabi undi di antara mereka. Karena maksimalnya adalah berapa? 1/3. Maka 6 dibagi 3. Ketemu 1/3. Lalu kemudian dari 6 dibagi 3 ini, siapa yang paling berhak? Yang pakai undian. Maka kemudian Nabi mengundi di antara mereka. Nabi merdekakan 2 orang dan Nabi tetapkan masih jadi budak 4 yang lain. Waqala lahu qawlan syadidan, dan Nabi berkata kepada orang tersebut dengan perkataan yang keras, yaitu kenapa berwasiat kok dengan seluruh harta? Tidak benar, ada hak ahli waris. Maksimal cuma boleh 1/3 saja. Faqal al-Marisi, maka Bisr al-Marisi kemudian mengatakan, wahai Abu Abdullah, wahai Imam Syafi'i, hadza qimar. Ini namanya judi, namanya taruhan. Maka dia tolak hadis dengan pendapatnya yang itu tidak sejalan dengan hadis. Maka aku datang kepada Abu Bukhtari dan kukatakan kepadanya, aku mendengar Bisr al-Marisi mengatakan bahasanya Qur'ah, kemudian kocokan, semua kocokan itu adalah taruhan dan perjudian. Maka sang qadhi mengatakan, Abu Abdullah Imam Syafi'i, datangkan saksi yang lain. Datangkan untuk 2 orang saksi, kamu saksinya, kemudian 1 lagi. Kalau ada, wa'aktuluhu, maka akan aku tetapkan hukuman mati untuknya. Karena menentang dan mengejek hadis Nabi SAW. Dan melihat yang lain, saksi yang lain. Wa arfa'u, kemudian jika engkau bisa datangkan saksi yang lain, akan aku angkat si Bisr ke kayu dan aku akan menyalibnya. Itu memberikan hukuman mati padanya. Ya, kemudian berkenaan dengan tadi atsar Ibnu Abbas. Berkenaan dengan atsar Ibnu Abbas, maka di sini satu hal yang patut untuk kemudian kita bedakan, gimana cara membedakan antara pemahaman sahabat terhadap syariat dan pendapat sahabat yang menyelisih syariat. Pemahaman sahabat terhadap syariat, pemahaman Abu Bakar dan Umar terhadap syariat, dan pemahaman Abu Bakar dan Umar yang menyelisih syariat. Itu gimana cara membedakannya? Maka jangan sampai kemudian salah posisi. Ini adalah pemahaman sahabat untuk syariat, malah dianggap pemahaman sahabat yang menyalahi syariat. Padahal mereka lah yang paling paham syariat. Mereka lah yang paling paham Quran dan Sunnah. Ya, maka dhabit dalam masalah ini, kaidah dalam masalah ini, sesuatu yang tergolong adalah sahabat menyelisih syariat, itu pasti sahabat menyelisih nas, itu pasti ada pendapat yang lain. Pasti ada pendapat sahabat yang lain yang sejalan dengan nas. Maka di sini, ini indikator bahasanya kemudian pendapat sahabat yang lain di sini adalah pendapat yang menyelisih nas dan syariat. Namun jika kita cuma dapatkan pendapat tersebut, ada pendapat yang lain. Untuk memahami satu dalil, satu nas, penjelasan terhadap satu ayat dan satu hukum dan satu hadis, tidak dijumpai yang lain. Kemudian kita punya pemahaman sendiri. Kita punya model pemahaman sendiri yang enggak cocok dengan sahabat tersebut, maka pemahaman kita pasti keliru. Kalau tidak ada kemudian tidak ada pendapat sahabat yang lain, ya, maka ini adalah penjelasan sahabat terhadap syariat. Penjelasan sahabat terhadap syariat, terhadap ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dan bukan pendapat sahabat yang menyelisih syariat. Maka kita punya kaedah, pendapat semua orang yang menyelisih syariat kita tolak, termasuk pendapat sahabat sekalipun, pendapat Abu Bakar dan Umar sebagaimana dalam atsar yang tadi kita baca, jika menyelisih syariat kita tolak. Nah, gimana cara mengetahui kalau itu menyelisih syariat? Jawabannya pasti ada pendapat sahabat yang lain yang itu sejalan dengan syariat. Kalau yang ada itu cuma ini nas, di situ Abu Bakar dan Umar, di sini kita, kita mesti salah. Kita mesti keliru. Nah, di sini ada nas, ada hadis, dalam ini ada hadis tentang masalah haji, model haji yang tadi diributkan antara Urwah dan Ibn Abbas. Maka di sini ada hadis. Dan di sana ada Abu Bakar dan Umar. Dan di sini kemudian ada sahabat yang lain, Ibn Abbas dan sebagainya. Maka di sini baru kemudian kita Ibn Abbas memahami Nabi menganjurkan tamattu. Nah, Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Maka kita katakan bahasanya pendapat Abu Bakar dan Umar itu pendapat yang menjadi syariat, yang tidak boleh diikuti. Dan kemudian tentu kemudian kita berikan uzur dan pemakluman, boleh jadi belum tidak tahu atau yang lain. Ringkasnya tentu mengikuti ulama tidaklah tercela. Ya, mengikuti ulama dalam memahami agama ini tidak tercela. Yang tercela adalah mengikuti secara buta. Taklidul a'ma, taklid tidak tercela secara mutlak. Namun yang tercela adalah taklidul a'ma, adalah taklid buta. Sudah tahu pendapat imamnya salah, menyelisih nas, masih kemudian ngotot. Dari mana kita tahu pendapat imam tersebut salah? Karena kita jumpai juga imam yang lain. Imam yang lain memahami yang sama dan itu sepaham dengan yang kita tangkap. Maka kita katakan Imam Ahmad keliru dalam masalah ini. Kenapa? Nasnya bilang demikian dan ini dipahami Imam Syafi'i demikian. Dan yang tepat Imam Syafi'i. Baru kita katakan Imam Ahmad keliru. Kita katakan Imam Ahmad keliru. Maka bukalah apa yang kita baca itu kemudian menyebabkan orang itu sombong dan angkuh di hadapan perkataan para ulama. Dengan kemudian gagahnya dan seenaknya mengatakan Imam Syafi'i keliru. Kemudian dikesankan bahasa akan-akan kita lebih pintar dari Syafi'i. Bukan demikian. Yang dimaksud dengan apa semua yang tadi kita baca. Bukan kemudian larangan kemudian mengikuti ulama secara mutlak. Namun yang terlarang adalah taklidul a'ma. Buta dalam taklid. Dan dari mana kita tahu bahasanya dan gimana supaya kita tidak taklidul a'ma? Ya, tadi ketika kita ada nas dan nas itu kemudian tidak sejalan dengan misalnya Imam Syafi'i, dan kita tahu bahasanya dan menurut kita Imam Syafi'i pemahamannya keliru. Dari mana kita tahu keliru? Kita punya Imam Ahmad, kita punya Imam Malik yang memahaminya demikian. Ya, ini yang lebih sejalan dengan nas. Dari situ kemudian kita tahu, kita punya indikator, ini pendapat Syafi'i yang tidak sejalan dengan nas, dalil ini keliru. Ya, jangan sampai kemudian setelah baca kalimat ini, kalimat-kalimat paragraf-paragraf yang tadi kita baca, kemudian orang ya, sombong di hadapan perkataan para ulama. Ya, sebagian orang salah paham dengan kalimat-kalimat semacam ini, dan jadinya sombong dengan perkataan ulama. Ya, semata-mata itu nas, kemudian pemahamannya, kemudian dia kelirukan ya, ulama besar. Ya, maka ini satu kalimat yang sombong, dan kita katakan siapa Anda dibandingkan ulama tersebut? Siapa Anda dibandingkan ulama tersebut? Ya, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan tidak taklidul a'ma, ya, yang dimaksud dengan tidak taklidul a'ma, ini ada pendapat imam, ada nas yang tidak sesuai, dan kita punya imam yang sesuai dengan nas. Maka kita tidak meninggalkan pendapat Imam Syafi'i dalam memahami nas, kemudian berpindah kepada pendapat kita. Cuma kita tinggalkan pendapat Imam Syafi'i yang dulu kemudian kita nilai tepat, karena kita ketemu nas, dan nas ini juga diamalkan dan jadi pendapatnya Imam Malik misalnya. Maka kita hakikatnya sekedar nas, dalil, macam-macam sudah selesai dibahas oleh para ulama. Tinggal kita membaca ataukah tidak membaca, kita tahu ataukah tidak tahu. Ya, maka semuanya sudah selesai gitu. Jadi bukan berarti kemudian kita tinggalkan Imam Syafi'i pindah kepada pendapat kita. Ini satu hal yang tragis. Nah, kalau kita tinggalkan pendapat Imam Syafi'i karena pendapat kita, ini namanya konyol, ini bukan. Ini bukan kebenaran, ini konyol. Namun kita tinggalkan pendapat Imam Syafi'i ketika berjumpa dengan nas, bukan kemudian semata-mata dengan pendapat kita terhadap nas ini kita tinggalkan pendapat Syafi'i. Namun kita pada hakikatnya kita cuma berpindah kepada ulama yang lain yang menurut kita lebih sejalan dengan nas, dengan tetap menghormati pendapat Syafi'i yang tidak sejalan dengan nas, dengan memberikan udzur-udzur kepada beliau. Kita tinggalkan pendapat Syafi'i. Kenapa? Karena pendapat Imam Abu Hanifah. Yang kemudian sejalan dengan hadis ini. Dan itu yang kita rasa lebih tepat dan lebih sesuai. Karena pendapat Imam Malik yang sejalan dengan hadis ini. Atau dan pendapat yang lebih dulu lagi. Karena pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Karena pendapat Sufyan bin Uyainah. Karena pendapat Sa'id bin Musayyib. Kita tinggalkan Imam Syafi'i dalam masalah hal ini. Setelah ada nas dan ada dan a'immatul kibar yang juga sejalan dengan nas, ulama-ulama besar yang sejalan dengan nas, pada hakikatnya kita cuma berpindah saja, bukan kemudian berpindah kepada ulama yang lain, bukan berpindah kepada diri sendiri. Kalau ini sekali lagi ini konyol, kalau kita tinggalkan Syafi'i kemudian untuk kemudian berpindah kepada orang sekarang, itu namanya konyol. Tinggalkan Syafi'i karena Imam Malik, tinggalkan Syafi'i karena Imam Abu Hanifah, tinggalkan Syafi'i karena Imam Ahmad, tinggalkan Syafi'i karena Sa'id bin Musayyib, tinggalkan Syafi'i karena Hasan al-Basri atau yang lainnya. Ya, kemudian kita kemudian berpindah kepada al-asal ats-tsalits. Ya, prinsip yang ketiga, ittiba' al-kitab wa sunnah ala fahmi salafus saleh. Apa itu jalan kebenaran yang tunggal? Apa itu jalan kebenaran yang tunggal? Maka jawabannya ada di poin yang ketiga, mengikuti Quran dan sunnah sebagaimana pemahaman salafus saleh. Dan yang dimaksud dengan pemahaman salafus saleh adalah ijma'. Ini adalah ijma', kesepakatan salafus saleh. Karena bedakan dengan kenapa kita katakan ijma, bedakan antara pemahaman sebagian salaf dengan pemahaman salafus saleh. Bedakan antara fahmu ba'dis salafus saleh dan fahmi salafus saleh, itu beda. Ini maksud dengan fahmi salafus saleh itu bukan fahmi ba'dis salafus saleh. Karena fahmu salafus salih itu tidak sama dengan fahmi ba'di salafus salih. Jadi maksud dengan pemahaman salaf itu bukanlah pemahaman sebagian salaf. Sehingga yang dimaksud dengan pemahaman salaf itu apa? Ijma'u salaf. Ya, karena itu maka jalan kebenaran adalah mengikuti Quran dan Sunnah. Mengikuti Quran dan Sunnah tanpa keluar dari ijma' salaf. Tanpa keluar dari apa yang telah menjadi konsensus dan ijma' salaf. Kalau itu ijma' salaf, maka kita tidak keluar darinya. Artinya, ada kemudian, ada ruang-ruang kreatif sebenarnya. Ya, ada ruang-ruang kreatif. Sehingga oleh karena itu, diksi yang kita sampaikan, tanpa keluar dari ijma' salaf. Artinya ada ruang kreatif. Ada ruang kreatif. Artinya ala fahmi salafus shalih itu bukan berarti mematikan ijtihad. Ya, salafus shalih sahabat tabi'in. Itu bukan berarti kemudian para ulama pasca tabi'in tidak boleh berijtihad. Tidak punya ijtihad dan tidak boleh berijtihad. Maka Imam Ahmad tidak boleh berijtihad dan dia bukan salafus shalih. Dalam artian tiga generasi awal. Imam Syafi'i kemudian bukan berarti tidak boleh berijtihad. Dan kita jumpai mereka pun kemudian berbicara, berijtihad. Yang ini tidak mereka tidak dikatakan oleh sahabat, tidak dikatakan oleh tabi'in dan tidak dikatakan oleh tabi'in. Ada ruang ijtihad, ada ruang kreatif. Itu ruang ijtihad. Imam Syafi'i punya perkataan-perkataan yang itu ya, bukan hanya sekedar reproduksi. Membahasakan ulang apa yang dikatakan oleh sahabat, namun murni perkataan Imam Syafi'i, murni perkataan Imam Ahmad. Kalau kemudian salafus saleh dalam artian ya harus kemudian sejalan dengan salafus saleh, tidak boleh kemudian ini, maka berarti setelah salafus saleh tidak boleh ada ruang ijtihad. Berarti tidak ada ruang ijtihad, tidak ada ruang kreativitas ulama, tidak ada ruang kreatif. Nah, bukan demikian maknanya. Bukan demikian yang dimaksud dengan ala fahmu salafus salih itu bukan berarti Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang itu bukanlah salafus salih, bukan tiga generasi awal umat ini kemudian dilarang untuk beristihad. Dilarang untuk tadabur, dilarang untuk mentelaah kemudian dan mentadaburi ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka ungkapan yang tepat ya, jalan keselamatan dalam mengikuti Quran dan Sunnah tanpa keluar dari ijma' salafus saleh. Ya, penjelasannya innal ladzi la yakhtalifu fihi al muslimun, perkara yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin sejak dulu dan sekarang adalah jalan yang irtadahu lana rabbuna, yang Allah ridai untuk kita. Itulah jalan Quran dan Sunnah. Fa'ilahi, maka kepada jalan inilah yang itu mereka datang. Wa minhu, dan darinya yasturun, mereka muncul. Meskipun mereka berselisih dalam bentuk-bentuk pendalilan dengan Quran dan Sunnah. Hal tersebut karena Allah menjamin istiqomah bagi siapa saja orang yang mengikuti Al-Quran, Al-Kitab. Faqal, Allah katakan melalui lisan orang-orang yang beriman atau kemudian jin-jin yang beriman. Ya, jin ini mendakwai kaumnya dengan mengatakan, wahai kaum kami, sunya kami telah mendengar satu kitab diturunkan setelah Musa membenarkan kitab sebelumnya, yahdi ilal haq, yang kitab tersebut menunjukkan pada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan menunjukkan jalan yang lurus. Sebagaimana Allah telah memberikan jaminan istiqomah di atas jalan yang benar bagi orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi qala lahu rabbuhu, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sungguh engkau wahai Muhammad menunjukkan pada jalan yang lurus. Lakinnal ladzi ja'ala al-firqa al-islamiyah tanharifu, namun perkara yang menyebabkan berbagai macam aliran dalam Islam itu menyimpang dari jalan adalah wa ighfalu halalnya mereka dengan rukun yang ketiga, ja'at tanwih, yang itu telah kemudian telah diagungkan telah disebutkan dalam dua wahyu, wahyu Quran dan wahyu sunnah, jami'an dua-duanya, yaitu pemahaman salafus salih terhadap Al-Quran dan sunnah. Waqad istamalat suratul fatihah, dan surat al-fatihah telah memuat tiga rukun ini, fi akmali bayanin, dengan penjelasan yang paling sempurna. Maka firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, memuat dua rukun, Quran dan sunnah, sebagaimana keterangan yang lewat. Karena hakikat siratal mustaqim, adalah Quran dan sunnah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Maka ini memuat pemahaman salaf terhadap jalan tersebut. Ma'annahu la yasukku ahadun, padahal tidak ada seorang pun yang ragu, bahasanya siapa yang komitmen dengan Quran dan sunnah, maka dia telah mendapatkan petunjuk pada jalan yang lurus. Illa akan tetapi, annahu lima kana fahmun nas, dikarenakan pemahaman manusia terhadap Quran dan sunnah, ada yang benar dan ada yang salah, ada yang sakit, maka iktado al-amru, maka keadaan ini iktado mengharuskan adanya rukun yang ketiga untuk menghilangkan perselisihan, yaitu membatasi pemahaman al-akhlaf, pemahaman orang belakangan dengan pemahaman salaf. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, renungkanlah satu rahasia yang indah, fi dzikr sabab wal jaza, ya, dengan disebutkannya sebab dan balasan bagi tiga kelompok manusia, dengan aujazi lafdin, dengan kata-kata yang sangat ringkas, wa akhsar dan ringkas. Tiga jenis manusia adalah an'amta 'alaihim, ad-dallin dan maghdubi 'alaihim, orang yang mendapatkan nikmat, orang yang diberi nikmat, orang yang sesat dan orang yang dimurkai. Fa innal in'am 'alaihim, karena pemberian nikmat terhadap mereka mengandung makna in'amuhu bil hidayah. Berarti mereka itu mendapatkan nikmat hidayah. Dan hidayah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah Quran dan sunnah. Beliau juga mengatakan, maka semua orang yang lebih mengetahui kebenaran dan lebih semangat untuk mengikutinya, maka dia adalah orang yang paling layak untuk berada dalam siratal mustaqim. Dan tidaklah diragukan bahasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, hum mereka adalah aula, adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sifat ini, yaitu meniti jalan yang lurus dibandingkan orang-orang rafidah. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf menafsirkan siratal mustaqim dan orang yang meniti siratal mustaqim dengan tafsiran Abu Bakar dan Umar dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza, dan dalam perkataan Ibnu Qayyim ini terdapat tansis penegasan dari Ibnu Qayyim rahimallahu taala, bahasanya afdalu man an'amallahu alaihi, manusia yang terbaik yang Allah beri nikmat berupa ilmu dan amal adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menyaksikan tanzil turunnya Al-Quran, mereka menyaksikan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya mafahimu, dengannya maka mereka bisa memahami at-ta'wil, penafsiran as-salim dengan tafsiran yang benar. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Mangka minkum mustannan, siapa di antara kalian yang mau mengikuti, maka ikutilah orang yang telah mati." Karena orang yang masih hidup maka tidaklah aman dari fitnah, aman dari kesesatan. Siapa itu orang yang sudah mati? Yang beliau maksudkan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah generasi terbaik dari umat ini. Mereka ini adalah orang yang paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit dalam mempersulit diri. Dan mereka adalah sekelompok orang yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya dan untuk menegakkan dan memperjuangkan agamanya, maka akuilah kelebihan mereka dan ikutilah jejak mereka. Watamassaku bimastata'tum, berpegang teguhlah kalian semaksimal kemampuan kalian dengan akhlak dan agama mereka, karena mereka itu para sahabat kanu alal hudal mustaqim, mereka di atas petunjuk yang lurus. Siapa itu yang dimaksud dengan mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang dimaksudkan adalah mengikuti sebagian sahabat? Bukan. Tentu tidaklah diragukan ketika mereka berselisih, tidaklah kemudian kita katakan kemudian mengikuti sebagian mereka adalah ya, mengikuti sahabat. Namun itu mengikuti sebagian sahabat. Sehingga yang dimaksud dengan mengikuti sahabat, mengikuti orang yang sudah mati, yaitu mengikuti para sahabat adalah mengikuti ijma, kesepakatan mereka. Atau minimal dikatakan oleh sebagian mereka dan tidak ada yang lain yang menyelisihinya. Waqala aidan, Ibnu Mas'ud juga mengatakan sehingga Allah memperhatikan hati manusia. Maka Allah jumpai hati Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia. Oleh karena itu Allah pilih Muhammad untuk dirinya. Sehingga Allah utus dengan birisalati sebagai rasulnya. Kemudian Allah melihat hati para hamba setelah hati Muhammad. Maka Allah jumpai hati para sahabat Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia. Fajalahum, maka Allah angkat dan Allah jadikan mereka, para sahabat, sebagai wazir, sebagai pembantu nabinya, sebagai menteri, yaitu pembantu. Yukatiluna, mereka berperang untuk membela agama, agama Muhammad. Famaro al-muslimuna hasanan, maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai satu hal yang baik, maka itu di sisi Allah adalah baik. Dan apa yang mereka lihat sebagai satu hal yang jelek, maka itu di sisi Allah adalah sesuatu hal yang jelek. Yang perkataan Ibnu Mas'ud ini disalahgunakan oleh sebagian orang untuk kemudian memunculkan bid'ah hasanah. Maka kita katakan, siapakah yang dimaksud dengan al-muslimun? Dalam, kalau kita baca perkataan Ibnu Mas'ud secara utuh, siapa yang dimaksudkan al-muslimun? Semua para sahabat. Dan apa yang dimaksud dengan sahabat di sini? Ijma'nya sahabat. Dan seandainya al-muslimun di sini kita katakan adalah orang Islam selain sahabat, maka boleh. Namun yang lebih tepat al-nya di sini alil ahdiyah. Li ahdi dzikri. Ya, untuk alnya adalah al-ahdiyah, yaitu yang dimaksud dengan al-muslimun adalah al-muslimin yang telah disebutkan. Siapa itu? Sahabat. Dan seandainya alnya di sini mau diartikan dengan al-jinsiyah, maka yang dimaksudkan adalah semua kaum muslimin. Dan itu ijma'. Dan itu adalah ijma' kaum muslimin seluruhnya. Dan tidaklah dilakukan bahasanya kesepakatan seluruh kaum muslimin adalah kebaik. Jika kaum muslimin sepakat itu baik, maka tidaklah dilakukan itu baik. Jika seluruh kaum muslimin sepakat itu jelek, maka tidaklah dilakukan bahasanya itu satu hal yang jelek. Adapun jika disepakati oleh sebagian kaum muslimin, disepakati oleh sebagian kaum muslimin, maka yang pertama itu bukan kesepakatan, meskipun kalimatnya disepakati oleh sebagian kaum muslimin. Maka yang pertama itu bukan kesepakatan. Dan yang kedua, maka ketika itu cuma dianggap baik oleh sebagian kaum muslimin, berarti ada sebagian yang lain yang menganggap tidak baik, maka hakimnya adalah mana dari dua pendapat ini yang lebih dekat pada dalil. Idan, maka jika demikian al-muslimun yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud adalah as-sahabah radhiyallahu anhum. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan di kitabnya Usulussunnah, Usulussunnah indana atamasuku bima alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan makan alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dimaksud dengan ajaran para sahabat? Bukanlah ajaran sebagian sahabat, namun ajaran seluruh sahabat. Artinya ijma'. Dan di antara ijma' sahabat ini adalah mereka ijma' untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah minimal kita katakan adalah kesepakatan para sahabat. Wal iktida' bihim, dan meneladani mereka para sahabat. Maka tidaklah hadiah beruntung mendapatkan ridha Allah setelah para sahabat. Maka sebabnya karena meneladani petunjuk para sahabat. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang terdahulu dan pertama kali dalam iman, dari kalangan Muhajir dan Ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maka manusia yang Allah ridhai berdasarkan ayat ini, atau ayat yang ke-100, adalah tiga jenis manusia. Muhajirin, Ansar, kemudian orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar. dan tentu menjadi muhajir dan ansar satu hal yang mustahil. Maka jika kita dan jika Anda, jika kita semua ingin menjadi manusia yang Allah ridhai, maka pilihan satu-satunya adalah ya, menjadi orang yang ketiga, yaitu orang-orang yang mengikuti sahabat muhajir dan ansar dengan baik. Nah, orang yang mengikuti muhajir dan ansar itu ada dua macam, ada yang bi-ihsan dan ada yang bil-isa'ah. Ada yang dengan baik dan ada yang dengan jelek. Ada yang dengan baik dan ada yang dengan jelek. Siapa itu yang kemudian dengan jelek? Ya, kemudian dengan nambah-nambah dan ngurang-ngurangi. Sesuatu yang tidak dituntunkan dan sesuatu yang tidak diajarkan. Itu mengikuti Nabi, mengikuti muhajir dan ansar dalam berislam dan dalam beriman. Namun dengan jelek. Karena bikin kreativitas dalam agama. Ada pun orang yang mengikuti muhajir dan ansar dalam iman, dalam Islam dengan baik. Ya. Mereka adalah orang yang mengikuti muhajir dan ansar dalam iman dan dalam Islam. Ya, dan mereka semata-mata murni mengikuti dan tidak kemudian melakukan kreativitas-kreativitas dalam masalah akidah, dalam masalah dan dalam masalah ritual-ritual ibadah. Waqad ja'a dan telah datang tahditu zamanis salaf, penetapan zaman salaf yang la tajuzu mukhalafatum, tidak boleh menyelisih mereka dengan memunculkan pemahaman yang tidak mereka pahami. Ini dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, yaitu tiga generasi. Generasiku yaitu sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, setelahnya tabi'in. Kemudian datanglah sekelompok orang yang tidak terpercaya sehingga persaksian mereka mendalili sumpahnya dan sumpahnya mendalili persaksiannya. Al-Imam Abu Humaid Ibn Badis, seorang ulama Al-Jazair rahimahullah ta'ala mengatakan, Islam inama huwa fi kitabillah, Islam itu hanya ada dalam kitabullah dan sunnah rasulnya, wa makana alaihi salafuna, demikian juga apa yang dipegang oleh pendahulu kita, yaitu min ahlil quruni thalathah, yaitu orang yang hidup di tiga generasi, al-masyud lahu bi khairiyah, yang diakui sebagai generasi yang terbaik berdasarkan lisan as-sadiq al-masduq, perkataan orang yang benar perkataannya dan mendapatkan berita yang benar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alim lama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.